Al-hadithu thalithul ishrun ba'dal mi'ah. Hadith yang ke-123. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Ana Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yusalli min al-layli 13 raka'ah. Yutiru min dalika bi khamsin. لا يجلس في شيء إلا في آخرها. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat di malam hari 13 rakaat. Beliau mengerjakan salat 13 rakaat. Dan beliau witir dari 13 itu 5 rakaat. لا يجلس في شيء إلا في آخرها. Tidak duduk pada rokaat manapun kecuali pada akhirnya. Berarti 5 rokaat dengan 1 tahiyah, 1 tasyahud, yaitu di akhirnya saja. La yajlis illa fi syai'in, la yajlis fi syai'in illa fi akhiriha. Al-mana al-ijmali, maknanya secara ringkas, tasifu Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi annahu yusalli 13 raka'ah. Bahwasanya beliau salat, kata Aisyah, 13 rakaat. Dibahas oleh para fuqaha, mengapa di dalam hadis Aisyah juga beliau berkata Rasulullah SAW tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat. Beliau berkata Aisyah hadisnya bahwa Nabi tidak pernah sholat lebih dari 11. Di sini justru Aisyah juga yang menceritakan Rasulullah SAW mengerjakan 13 rakaat. Sehingga dibahas oleh para fuqaha, di antaranya ada beberapa jawaban. Sebagian menjawabnya bahwa itu dengan ba'diyah isya 2 rakaat, baru kemudian 11 rakaat. Ada pula yang menjawab bahwa Rasulullah SAW mengerjakan salat 2 rakaat yang ringan sebelum 11 rakaat yang panjang. Mengerjakan 2 rakaat yang ringan sebelum 11 rakaat yang panjang dengan dijuluki salat al-iftitah, salat pembuka, salat ringan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Itu semua untuk menjawab kenapa kok ada yang 11, ada yang 13. Fa yusalli tsamanil awal rak'atain. Beliau mengerjakan rakaat yang pertama-pertama 8 rakaat. Semuanya dikerjakan 2, 2, 2, 4 kali. Tsumma yusalli khamsan, kemudian salat 5 waktu sekaligus. Fi salamin wahidin, dengan 1 salam. La yajlis illa fi akhiriha, tidak duduk tasyahud kecuali di akhirnya. Wa yaj'aluha witrahu, dan itu dijadikan sebagai witirnya. Baik, tidak banyak penjelasan pada hadis ini karena memang lafadznya sangat jelas walhamdulillah. Faedah, ikhtalafa riwayat 'an Aisyata fi kayfiyati salati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berselisih para rawi-rawi atau para riwayat, berselisih riwayat-riwayat dari Aisyah dalam tata cara sholat malam, tata cara Nabi ketika sholat malam. Faqad ruwiya sab'an wa tis'an wa ihda ashratan aw ihda ashrata wa thalath ashra wa ghairi dhalik. Diriwayatkan Nabi pernah mengerjakan 7, pernah mengerjakan 9, pernah mengerjakan 11, dan pernah mengerjakan 13. Adapun sab'an wa tis'an tidak jadi masalah karena Aisyah hanya berkata Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11. Artinya kalau kurang pernah, dan itu enggak bertentangan berarti. 7, 9. Mengapa? Karena Aisyah tidak mengatakan tidak pernah kurang. Beliau hanya berkata tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Berarti yang bertentangan yang 13 tadi. Ihda asyrah, kemudian 13. Ruwiya anha, diriwayatkan dari beliau, fis sahihaini, dalam dua kitab sahih, anahuma kana yazid ala ihda asrata raka'ah, bahwa beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Artinya kurang pernah. Sehingga tidak bertentangan. Beliau pernah mengerjakan 7 atau 9. Tapi bagaimana menjamaknya antara hadis yang 13 dan antara hadis yang menyatakan tidak pernah lebih dari 11. Wa ahsan ma yajma' bainahunna, dan yang paling bagus untuk menjamak antara keduanya, anna riwayah bi'adami ziyada ala ihda asrata raka'ah huwal aghlab min salatihi, bahwasanya hadis yang berkata Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 itu yang sering. Al-aghlab artinya yang sering. Min salatihi. Bahwa sering kali beliau 11. Waqad yazid, waqad yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Hasban nasyat wa adamih. Tergantung semangat beliau atau sedang kurang. Auli qasdit ta'lim wa bayanil jawaz. Atau jawaban berikutnya, qasdit ta'lim, untuk mengajarkan. Bolehnya. Wa bayanil jawaz, menerangkan bolehnya. Barakallahu fikum. Dan itu, kama qulna, sebagaimana kita sudah katakan, para fuqaha menyebutkan bahwa 2 rakaat tambahannya itu, ada yang menyatakan bahwa itu 2 rakaat ba'diyah, dan ada pula yang menyatakan bahwa itu adalah salat iftitah. Mengapa salat iftitah? Istilah itu muncul dari para fuqaha karena diriwayatkan Rasulullah SAW sebelum qiyamul lail salat 2 rakaat ringan. Rakatani rakataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Barakallahu fikum. Maka ini menjadi 13 kalau dengan 11 rakaat. Al-ahkamul mustanbathah minal hadis, hukum-hukum yang diambil dari hadis ini. Istafadna min hadal hadis fawaid jammah, minha anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qad yaj'al salatahu fil layli 13 rak'ah, bahwa Nabi SAW menjadikan salatnya di malam hari 13 rakaat. Min duni rak'atayil fajr, selain 2 rakaat fajr. Salat 2 rakaat fajr adalah qabliyah fajr. Tentunya itu sudah adzan, maka tidak dikatakan qiyamul lail. Tetapi kalau yang sebelumnya bisa dikatakan salatul lail, karena dikerjakan malam yang ba'dal isya. Ba'dal isya ada 2 rakaat ba'diyah, ada 2 rakaat iftitahiyah qabla qiyamul lail. Thaniyan, wa annahu yutir fi ba'dil ahyani min salatihi bi khamsi raka'atin. Dan bahwasanya beliau kadang witir fi ba'dil ahyan, kadang-kadang dengan 5 rakaat. Tidak duduk kecuali di akhirnya saja. La yajlis illa fi akhir rak'atin minha. Faedah thalithah. Annal murad bi kauni salati layli matna matna fi ghairi al-witr. Berarti, faedah yang kita dapatkan dari hadis ini, bahwa mana hadis yang kemarin, salatul layli matna matna, salat malam itu 2-2. Kalau bukan witir. Jadi yang matna-matna yang bukan witir. Kalau witir, kadang 1, kadang 3, kadang 5, 6. Kadang lebih. Fa'inahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qad yusalli sam'an. Karena Nabi pernah sholat 7 rakaat witir. La yajlis illa fi akhiriha. Tidak duduk kecuali di akhirnya. Wa qad yusalli khamsan, dan kadang salat 5 rakaat, tidak duduk kecuali di akhirnya. Wa qad yusalli tis'an, bahkan pernah beliau salat 9 rakaat sekaligus. Disambung semuanya. Dan tidak duduk, la yusalli dikatakan wa qad yusalli tis'an yatashahhad, dan beliau bertasyahud di 8 dan di 9. Perhatikan, kalau yang 5 dan 7, tasyahudnya cuma sekali di akhirnya saja. Tapi yang 9, 2 kali di 8 dan di 9. yatashahad fit thaminah minha bila salam, tashahud di delapannya, tapi jangan salam, kemudian bangkit berdiri untuk mengerjakan yang kesembilan. Wa yatashahad wa yusallim. Ini semua diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan kesimpulan bahwa yang dikatakan salat malam itu dua-dua itu yang selain witir. Yang keempat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Afdalus salah ba'dal maktubah qiyamul lail. Sebaik-baik salat setelah yang wajib adalah salat malam. Wa awkada dhalikal witra baraka'atul fajr. Dan lebih ditekankan lagi dalam salat malam itu adalah witirnya. Dan baru yang kedua, raka'atul fajri, dua rakaat fajar. Berarti afdal as-salah ba'dal maktubah, sebaik-baik salat setelah yang wajib-wajib adalah salat witir dan salat fajar. Yang kelima. Wa qala ba'da an dzakara wujuhal witri al-waridah fi sunnah. Dan beliau berkata setelah menyebutkan sisi-sisi bentuk-bentuk witir yang disebutkan dalam sunnah, was-shawab anna al-imam idza fa'ala shay'an mimma ja'at bihi sunnah wa awtara ala wajhi min al-wujuh ala wajhin min al-wujuh al-madhkurah yattabi'uhu al-imam yattabi'uhu al-ma'mum fi dhalik. Setelah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengerjakan witir 5, 9, 7, beliau berkata setelahnya, was-shawabu, yang benar, bahwa imam jika melakukan dari apa-apa yang datang dalam sunnah tadi, ini mengerjakan salah satunya, wa awtara ala wajhin minal wujuh al-madkurah, dan mengerjakan witir salah satu wajah dari wajah-wajah tadi, salah satu bentuk dari bentuk-bentuk tadi al-madkurah yang disebut tadi, yattabi'uhul ma'mum, maka ma'mum harus ngikut, yattabi'uhu al-ma'mumu fi dhalik, ma'mum harus ngikut. Ternyata imamnya nyambung, yang ngikut. Tidak bisa kemudian kalian salam sendiri atau memisahkan diri, tidak bisa. Berkewajiban untuk mengikuti imam. Misalnya imam melihat makmumnya yang ternyata santri-santri yang selalu mengambil kesempatan untuk berlambat-lambat masuknya. Nanti ketika mau akan ruku baru masuk semua. Setiap rakaat begitu. Kemudian imamnya sengaja tidak salam pada rakaat yang berikutnya. Tidak salam sampai 9 rakaat atau sampai 8 rakaat tasyahud. Dikira mau salam berdiri lagi satu lagi salam. Makmum harus ngikut. Walaupun satu juz. Mengapa? Kenapa berat? Kalau kamu enggak kuat duduk, apa susahnya? Daripada nganggur di belakang atau pura-pura berwudu lama sekali wudunya. Ini barakallahu fikum, sayang sekali. Kamu sama-sama duduk, istirahat, tapi kamu ikut salat. Walaupun pahalanya separuh. Yang duduk diriwayatkan pahalanya separuh dari yang berdiri. Barakallahu fikum. Yang kelima. Yang keenam. Qalal mahamili. Salatuhu sallallahu alaihi wasallam al-witr sittata anwa'. Bahwa salat beliau witir itu ada 6 macam. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam witirnya ada 6 macam. Kata al-mahamili. Yang pertama raka'atun wahidah. Ini diriwayatkan dalam hadis yang kemarin. Matna wa idha khifal fajr salli raka'ah. Kalau khawatir fajr atau idha khushiya ahadukum as-subha salli raka'ah. Salat satu raka'at. Wa salasa raka'at. Wa khamsa raka'at. Mafsulatun la yaqud illa fi akhirihinna. Mafsul atau mausul? Ah, catatan kalian semua mafsul dengan fa. Ajib. Baik. Mafsulatun la yaqud illa fi akhirihinna wa yusallim. Mafsul itu kan terpisah-pisah. Kalau bersambung itu mausul. Bersambung semuanya dan tidak terpisah-pisah. Itu yang saya pahami. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ada yang mausul? Ah, sahih. Mausulah titik dulu. Berarti maknanya bahwa lima rakaat itu tersendiri. Terpisah dari yang dua, dua, dua. Itu maknanya. Titik. Baru kemudian la yaqud illa fi akhirihinna wa yusallim. Kemudian tidak duduk kecuali di akhirnya. Dal sab'a raka'at, tujuh raka'at. Yaqud fi sadisah wa la yusallim, duduk di keenam dan ketujuh. Duduk di keenam kemudian tidak salam, kemudian bangkit lagi untuk yang ketujuh. Wa yutimmaha, dan disempurnakannya dengan tasyahud. Ha. Tis'a raka'at. Sembilan raka'at. Yatashahad fit thaminah. Wala yutimmuha. Bertashahud di delapan. Tapi tidak diselesaikan. Bangkit kembali. Untuk yang kesembilan. Baru kemudian diselesaikan. Tujuhnya berbeda. Yang ini tujuh satu raka'at. Satu tashahud ya. Tunggu dibahas. Tapi yang wow. Ihda ashra raka'ah. 11 raka'at. Yusallim fi kulli raka'ataini. Salam setiap raka'at, raka'at, raka'at. Setiap dua raka'at, dua raka'at. Sampai kemudian diakhiri dengan satu raka'at. Baik. Berarti tidak ada yang 4-4-3. Tidak ada. Ya. Barakallahu fikum. Karena sudah sangat jelas hadis yang menyatakan salatul layli matna-matna. Yang genap tidak mungkin dikerjakan kecuali matna-matna. Walaupun ada hadis dari Aisyah sekian-sekian kemudian sekian, itu menunjukkan 11. Berapa 11 itu? Sekian-sekian kemudian sekian. Maka 4-4 ini jumlahnya. Dikerjakannya 2-2. 2-2 kemudian 2-1. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.